Indonesia. Apal ya. Cuma nanya ngatu gantian apa, gue juga bisa kayak lo. Baca selawat lagi tuh. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Wah enak, iwa beye. Kreatif nenek-nenek. Lagu dangdut jadi selawat. Temennya gak mau ngalah kesalahan lagi, eh gue juga bisa. Wah, ngadu lagi gue selawat. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Enak gitu dengerin. Nah nenek gak ngomong apa. Emang yang muda doang, gue juga bisa nih yang tua. Sampai nungguin temen yang lain ngaji panggilin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temennya yang nyautin dari rumah, kalian males-males ngaji, nyautin dah. Ibu-ibu gua kagak ngaji, karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami, semalam ngompol dua kali ya. Ayo, ini maulid malam ini bisa sukses. Maulid malam ini bisa berhasil. Abis maulid tingkatin ibadah kita. Ya kemarin-marin belum doyan ngaji, abis maulid ngajinya doyan. Biarin tetangga baru doyan ngaji, jangan pakai dikata apa-apa pun. Orang baru doyan ngaji, jangan diaru-aruin. Kadang-kadang usil banget tetangga baru doyan ngaji. Ada tumben kalau ngaji, tapi saya juga kabur. Dari iya, ini kadang-kadang dari ngaji ada aja alasannya, po ngaji po, ntar lah begitu ketuaan. Lu ngaji udah tua kan gak resep po. Kuping rada budeng, mata kurang awas. Guru ngajarin sengah mati, nek baca nek, baca nek, baca nek. Innahu kana tawaba, nek baca nek, baca nek. Innahu kawa tembagana. Ini kalau ngaji udah tua. Ya Allah. Ayo kita ngaji kumpul di majlis taklim. Ini sekarang Pak, Bu, mohon maaf. Indonesia, negara kita, ini negara paling cakep. Ibarat pasar, pasar cakep. Apaan aja masuk ke Indonesia, laku. Kalau kita nggak ngaji, pendangkalan akidah. Iman kita banyak yang ngacak-ngacak, akidah kita banyak yang ngobok-ngobok. Aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Aliran-aliran sesat kumpul banyak muncul di mana-mana. Nih sekarang kita lihat Pak Bu, jelas kita udah berapa kali dikibulin. Nabi palsu banyak banget di Indonesia. Bener Bu? Dari mulai Ahmad Musoddeq, ngaku Nabi dia dari Bogor. Wahyu, ngakunya dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancarain di TV, saya lihat di depan ada minuman Pocari Sweat. Wih, Nabi kekurangan ion. Ini Nabi stres. Muncul lagi di Bandung, Rancaikek. Di Bandung, Padu, di Rancaikek, ada orang tukang cukur namanya Sayuti ngaku Nabi. Di penjara 2 tahun. Di Brebes, perbatasan Losari Cirebon, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Ini menurut Bakor Pakem dari Kementerian Agama, di sana ada agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Jangankan nama Nabi, nama Kiai aja kurang enak. Baiklah para bapak hadirin sekalian, penceramah selanjutnya Al-Mukarram Kiai Haji Tugimin. Waduh, kurang enak di kuping dengarnya.